teringat di dalam hatiku, betapa indah semalam di Cianjur. Janji kasih yang telah kau ucapkan, penuh kenangan yang takkan terlupakan. Tapi sayang, hanya semalam berat rasa perpisahan. Di suatu waktu kita bertemu lagi. Betapa indah semalam di Cianjur. Janji kasih yang telah kau ucapkan, penuh kenangan yang takkan terlupakan. Tapi sayang, hanya semalam rasa perpisahan. Namun ku telah berjanji di suatu waktu kita bertemu lagi. Di suatu waktu kita yeah.